السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، آية قرأها الإمام في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، ada sebuah ayat yang dibaca oleh imam di dalam salat. وهي قوله تعالى، yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. Dan Allah Azza wa Jal menyebutkan sebuah permisalan, yaitu sebuah kampung yang aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang mana rezekinya itu melimpah yang datang dari setiap tempat. Fakafarat bi'an'umillah. Lalu kemudian kampung itu kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka dengan perasaan takut dan lapar disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Hadhihi al-ayah, ayat ini, dzakara al-ulama'u fi tafsiriha amrayn. Para ulama menyebutkan dalam tafsirnya dua perkara. Al-mushtahiru 'inda an-nasi wahidun. Yang masyhur, yang dikenal di kalangan manusia, satu. Anna kufrahum bi ni'matillah. Bahwa sikap kekafiran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Takdzibahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah ketika mereka mendustakan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzib ma jaa bih. Dan mendustakan apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Wa hunaka ma'nan akhar. Dan di sana ada makna yang lain. Wa huwa, yaitu ma jaa 'an Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu 'anha. Sebuah riwayat yang datang dari Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu 'anha. Raja'at min al-hajj. Ketika ia pulang dari haji. Wath-thuwar wal-khawarij muhasiruna li-Utsman radhiyallahu 'anhu. Dalam keadaan kaum pemberontak, yaitu kelompok Khawarij, mereka sedang memblokir Utsman radhiyallahu 'anhu. Wa ta'lamuna anna hisarahum intaha bi istishhadihi radhiyallahu 'anhu. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwa pemblokiran tersebut berakhir dengan meninggalnya Utsman radhiyallahu taala anhu sebagai seorang yang syahid. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Utsman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman, "Ya Utsman, innallaha la'alla Allah an yulbisaka qamisan." Wahai Utsman, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu sebuah pakaian. Wa huwa al-khilafah. Yaitu khilafah. فَيُرِيدُكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ. Lalu kemudian orang-orang munafik menginginkan agar engkau melepaskan pakaian khilafah tersebut. فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي. Maka jangan sekali-kali engkau melepaskan khilafah tersebut hingga engkau menemui aku. وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً الْفِتْنَةِ. Dan suatu ketika Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah. Wadakhala Uthman. Dan Uthman pun masuk. Faqal hadha wa man ma'ahu yawma idhin ala al-haq. Yawma idhin ala al-haq. Maka ini dan yang bersamanya pada saat itu berada di atas kebenaran. Al-hasil awal khulasa. Maka kesimpulannya, anna Hafsah radhiyallahu anha raja'at min al-hajj. Bahwa Hafsah radhiyallahu ta'ala anha kembali dari menunaikan ibadah haji. فبلغها وهي في الطريق. Maka sampai kepadanya berita sementara dia di perjalanan. أن عثمان محصور. Bahwa Uthman radhiyallahu taala anhu terblokir. Dikepung. فمشت قليلا. Maka beliau berjalan sedikit. وأرسلت تسأل ماذا صار. Dan beliau mengutus seorang utusan tentang apa yang terjadi. قالوا لها قتل. Maka mereka pun memberitakan kepada Hafsah bahwa Uthman telah terbunuh. Faqalat walladhi nafsi biyadih. Maka Hafsah mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innahal qarya allati qala Allah. Sesungguhnya kampung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah permisalan sebuah kampung yang sebelumnya kampung tersebut aman dan tentram. Wa fi hifzi, dan pada ingatanku. Annaha amarat an yurji'uha ila Makkah. Amarat an yu'iduha ila Makkah. Ya, bahwasanya Hafsah memerintahkan agar mereka mengembalikannya ke Mekah. Wa anna Allah sayadribu alaihim fil madina bil ju'i wal khauf. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka di Madinah dengan kelaparan dan perasaan takut. Li khurujihim ala Uthman wa qatlihim iyyah. Disebabkan karena mereka melakukan pemberontakan terhadap Uthman dan pembunuhan terhadapnya. Hadza yadulluna. Maka ini menjelaskan kepada kita. Anna wujud al-hakim fil balad ni'mah min Allah. Bahwa keberadaan seorang penguasa di sebuah negeri merupakan nikmat dari Allah. Tajtami'u bihi al-kalimah. Yang dengannya menyatu kalimat. Wa tantazimu bihi jama'atul muslimin. Dan akan teraturnya jamaah kaum muslimin. Wa yathbutu al-amn. Dan akan tercipta sebuah keamanan. Wa yakthuru al-khair. Dan akan banyak munculnya kebaikan. Fa idza kharaja an-nasu ala hakimihim, maka apabila manusia melakukan pemberontakan terhadap penguasanya, wa lam yashkuru hadhihi an-ni'mah, dan mereka tidak mensyukuri nikmat ini, ubdilu khaufan wa ju'a, maka mereka akan digantikan dengan kenikmatan tersebut dengan perasaan takut dan perasaan lapar. Wa waqi'ul 'alam al-islami al-yawm yashhad, dan kenyataan yang ada di negeri-negeri Islam pada hari-hari ini membuktikan hal tersebut. Wa antum tasma'un wa taqra'un 'an ad-duwal allati kharajat 'ala hukamiha, dan kalian mendengar dan kalian melihat tentang negeri-negeri yang mana sebagian penduduknya mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasanya. Kaifa halatuha ad-diniyah wa ad-dunyawiyah, apa kondisi mereka sekarang baik dalam perkara agama demikian pula dalam urusan dunianya. Iqtisadan wa amnan wa ghairi dhalik, dalam permasalahan perekonomian mereka, keamanan mereka dan yang lainnya. Fasyahid huna, maka yang menjadi syahid atau inti dalam hal ini, anna la mani' an yudhkar min ma'na al-ayah, bahwa tidak mengapa disebutkan tentang makna ayat ini. Annahu yashmal al-qura allati takhruju ala ulati amriha, bahwa ini mencakup kampung-kampung atau wilayah-wilayah yang di sana mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasanya. Bal inna kullama asaba ummata Muhammadin min al-fitani wad-dima', bahkan setiap apa yang telah menimpa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan darah dan pertumpahan darah, huwa min atharil khuruj ala Uthman radhiyallahu anhu wa qatluh, itu disebabkan karena pengaruh pemberontakan yang dilakukan terhadap Uthman radhiyallahu taala anhu dan pembunuhan terhadapnya. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, anna as-sayfa idza wudi'a fil ummah lam yurfa' anha ila yaum al-qiyamah, bahwa pedang itu apabila telah diletakkan kepada umat maka tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Wa qad kana awwalu wad'ihi biqatl Uthman wath-thawra 'alayh, dan pedang pertama kali yang diletakkan adalah dengan pemberontakan yang dilakukan terhadap Uthman dan pembunuhan terhadapnya. Walladzina tharu 'alayh, maka mereka yang melakukan pemberontakan terhadapnya, dzakaru 'anhu amrayn, mereka menyebutkan tentang Uthman dua perkara. Qalu innahu yuwalli abna'a 'ammihi min bani Umayyah al-manasib wal wazarat, mereka mengatakan bahwa Uthman radhiyallahu taala anhu memberikan jabatan kepada orang-orang wilayat yang dari kalangan keluarganya dari Bani Umayyah, wa annahu dengan KKN nepotisme, wa annahu sta'thara bil amwal wa anfaqaha, dan bahwa Uthman lebih mengutamakan dirinya dengan mengumpulkan harta. Wahal yarawna anfusahum a'lam min Uthman bil amwali wa bil wilayat, Apakah mereka memandang diri mereka lebih mengerti tentang Uthman dalam urusan harta dan dalam urusan kenegaraan? Wa huwa alladhi tastahi minhu al-malaikah. Sementara Uthman radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang malaikat saja malu darinya. Al-khalifatul rasyid. Dia adalah seorang khalifah rasyid. Wasyahidul mazlum. Dan beliau seorang yang syahid yang terzalimi. والذين يخرجون اليوم على حكام المسلمين orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa-penguasa kaum muslimin di masa ini دعواهم نفسها alasan mereka sama إما استئثار بالأموال أو المناصب ada kalanya menuduh penguasa itu mereka mengumpulkan harta atau perkara yang berkaitan dengan jabatan-jabatan kenegaraan فهم يتبعون طريقة سلفهم الطالح من الخوارج maka mereka mengikuti pendahulu mereka yang jelek dari kelompok khawarij هذا الذي احببت ان انبه عليه maka ini yang ingin aku sampaikan sebagai peringatan untuk kalian لان بعض معاني الايات sebab di antara sebagian makna ayat تغيب على بعض الناس itu tidak diketahui oleh sekian sebagian manusia او تغيب عنهم عمدا atau sengaja disamarkan atau disembunyikan kepada mereka tentang makna ayat ini. Min ashabil manahij al bid'iyah dari orang-orang yang memiliki manhaj bid'ah. Al jama'at al hizbiyah siyasiyah dan jamaah-jamaah atau partai-partai politik. Fa'alaina an naqra'a wa nata'allam maka hendaknya kita membacanya dan mempelajarinya. Wa aktafi bihadha at tanbih liman ahabba an yansarif wa nabda' dars al bayquniyah dan saya mencukupkan peringatan ini dan bagi siapa yang ingin meninggalkan majelis silakan kita memulai pelajaran Al-Baiquniyah.